रहा के निहाबा निगी हुआ हुजूनी महबाया ना हटारी महबाया ना हटारी। उतम पेंडा फुलानी atakuwa chanjiani wala hatakuthamini mahabaya na hatari mahabaya na hatari mahabaya na hatari sikilizeni ndugu jamani mahabaya na hatari ulimwengu wa mahaba una mengi ya karaha ulimwengu wa mahaba una mengi ya karaha akiwa na matilaba hukupenda kwa furaha akimaliza shabaha atakwambia kwa heri mahabaya na hatari mahabaya na hatari tafakari uzuri ndugu si hoja bora unge tafakari ujue kuna vioja ya kujipamba vizuri tabia ndio awali kisha ndipo sura nzuri mahabaya na hatari mahabaya na hatari mahabaya na hatari sikilizeni ndugu jamani mahabaya na hatari raha yake ni haba nyingi huwa huzuni mahabaya na hatari mahabaya na hatari mahabaya na hatari sikilizeni ndugu jamani